إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih di permasalahan tentang Al-Khasyah dan juga Al-Khawf. Di antara sifat dari sifat orang yang beriman dan sekaligus termasuk di antara sifat dari sifat orang yang bertauhid, mereka itu memiliki sifat khauf, memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebutkan dua ayat dari Al-Quran, yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-175 dan juga surat Al-Ankabut ayat yang ke-10, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan ayat yang lain yang menunjukkan akan pentingnya khasyah. Ini Quran surat At-Taubah ayat yang ke-18. Waqalihi Subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak lain orang yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Dan mereka ini tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifatkan ini orang yang berhak memakmurkan masjid Allah itu ada beberapa sifat. Yang pertama, orang yang memiliki keimanan kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan yang kelima adalah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya sifat lima tadi, Allah menyatakan fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu punya sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat, menegakkan salat, beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan petunjuk kepada mereka. At-Taubah ayat yang ke-18. Kita akan membaca mufradat yang ada dalam ayat tersebut. Innama ya'muru masajidallah, maksudnya adalah ai innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wat ta'ah. Tidak lain, benarnya pemakmuran masjid itu adalah dengan peribadatan dan dengan ketaatan-ketaatan. Masjid itu dimakmurkan bukan hanya sekedar dengan dibangunnya saja. Ini memang salah satu bentuk memakmurkan masjid, tapi dari sisi hissiyah. Di sana ada sisi yang lain, yaitu sisi maknawiyah, dengan cara menggunakan masjid tersebut sebagai sarana tempat untuk ibadah dan melakukan ketaatan-ketaatan. Man amana billah ila akhir al-ayah, yani al-jami'in lil kamalat al-ilmiyah wal 'amaliyah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada yaumul akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang jami'in lil kamalat. Orang-orang yang mengumpulkan kesempurnaan-kesempurnaan, baik itu sisi ilmiah maupun sisi amaliah. Dua sisi. Seorang itu akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir ketika terpenuhi dua sisi, sisi ilmiah dan amaliah. Ilmunya dia tahu dan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Wa lam yakhsha illallah, al khasyatu hiya al makhafatu wal haibatu. والمراد بالخشية هنا أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. وأما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. ولم يخشى إلا الله. Dan mereka, orang yang memakmurkan masjid tersebut itu adalah orang yang tidak takut kecuali kepada Allah saja. Yang dimaksud dengan khasyah adalah al-makhafatu wal-haibatu, perasaan takut dan perasaan menganggap Allah itu hebat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bil khasyah, yang dimaksud dengan khasyah di sini adalah ay khasyata at-ta'zim wal-ibadah wa ta'ah, takut dengan mengagungkan, memberikan peribadatan dan melakukan ketaatan-ketaatan. Ini yang dimaksud dengan khasyah, yakni khasyatullah, takut kepada Allah itu adalah takut dengan cara mengagungkan, dengan cara memberikan peribadatan dan dengan cara melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ini khasyah yang sebenarnya. Wa amal khasyatul jibili, yaitu adapun khasyah yang sifatnya jibili, yang sifatnya itu tabiat. Jibili ini adalah tabiat. Ini ka khasyatil mahadiri ad-dunyawiyah. Sebagaimana contoh takutnya seseorang dengan perkara-perkara duniawi yang memang perlu untuk ditakuti. Mungkin takut dengan binatang berbisa, takut dengan binatang buas, takut dengan kedalaman air ketika tidak mampu untuk berenang. Ini khasy, yakni khauf, ini mungkin lebih dahkan kepada khauf ya. Yaitu takut yang sifatnya itu jibili, takut yang sifatnya itu tabiat manusia. Maka hampir falayakadu ahadun yaslimu minha, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari khasyi, dari takut yang seperti ini, takut yang jibili. Semua orang itu pasti punya perasaan takut. Cuman tentunya kita harus arahkan perasaan takut kita kepada hal-hal yang memang dibolehkan. Kalau memang kita takut, harus ada alasan yang syar'i, harus ada alasan yang mendasari perasaan takutnya tersebut. Takut bermain binatang buas, ini wajar. Takut dengan binatang berbisa, binatang buas, ini wajar, karena ini jibili. Takut dengan kedalaman ketika seorang tidak memiliki keahlian berenang, juga wajar. Ini merupakan jibili, tabiat seseorang. Tapi selain wayang bagi ayat syafidalika kulli qada Allah wa tasrifahu, dan siapa Ketika seorang takut dengan perkara itu tadi, seluruhnya ini tentunya harus yakin dengan qada Allah dan pengaturan Allah. Tapi kalau seorang takut lewat kuburan takut, ini perlu ditanyakan keimanannya, akidahnya. Karena ini kan tidak ada alasan yang mendasari. Kecuali kalau di kuburan takut nanti ada ular. Tapi kalau takutnya tahu-tahu muncul dari batu nisannya itu asap, ini kan perlu dipertanyakan. Sehingga sepertinya harus kita ini hilangkan. Takut dengan perkara yang boleh ditakuti tadi, tentunya semuanya itu harus kita dasari karena qada Allah, karena pengaturan Allah. Fa'asa ulaika yani al-muttasifuna bihadhihi sifat, orang yang disifatkan dengan sifat-sifat tadi itu beriman kepada Allah, beriman dengan yaumul akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ya. Maka mereka itu ayyakunu minal muhtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini ay ulaika humul muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu 'asa billahi fahiya wajibun. Maka semua kata asa kalau itu diucapkan oleh Allah, maka ini adalah sesuatu yang wajib. Meskipun secara terjemahan asa ini akan mudah-mudahan, harapan. Ya. Termasuk di antara harfu tarjim, huruf yang digunakan untuk harapan. Sebagai contoh juga la'alla, harapan. Tapi tentunya kalau asa ataukah la'alla, Allah yang mengucapkan hal tersebut berarti ini wajib. Bukan cuma sekedar harapan. Jadi Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada orang yang beriman kepada Allah, kepada yaumul akhir, menegakkan sholat, menegakkan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah saja. Maka Allah pasti akan memberikan petunjuk. Al-ma'na al-ijmaliyul ayah, ma'na global dari ayat ini. Lamma nafa ta'ala imarat al-masajid al-ma'nawiyyati bil-ibadati al-musyrikin fil ayat allati qablaha asbata fi hadhihi al-ayati imaratuha bil ibadati lil mu'minin alladhina amanu bi qulubihim wa 'amilu bi jawarihihim wa dawamu 'ala iqamati ssalati bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa a'tu az-zakata mustahiqqiha wa akhlasu lillahi al-khashyata wa hiya al-maqafatu wal haibatu. Makna global dari ayat ini, yani ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan pemakmuran masjid secara maknawi dengan peribadatannya dari orang-orang musyrikin dalam ayat yang sebelumnya, ini ayat yang ke-18, Allah menetapkan orang yang berhak memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya tadi dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Adapun ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menafikan pemakmuran masjid oleh orang-orang musyrikin. Yang mana Allah berfirman, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidin 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Baru setelah itu baru Allah menyatakan innama ya'muru masajidallahi sampai akhir ayat. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah sepantasnya bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Dalam keadaan mereka itu syahidin 'ala anfusin bil kufr, mereka itu menyaksikan kekafiran yang ada pada diri mereka sendiri. Maka mereka itu meskipun memakmurkan masjid, meskipun membangun masjid, memakmurkan dengan cara hissi maupun dengan cara maknawi, mereka itu habitat a'maluhum, mereka itu akan gugur amalan mereka, terhapus amalan mereka. Wa fi an-nari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Orang musyrik tidak pantas untuk memakmurkan masjid. Tidak pantas untuk membangun masjid. Meskipun mereka telah memakmurkan dan mereka telah membangun, amal mereka itu habitat a'maluhum, gugur, dan mereka akan masuk dalam neraka. Tapi yang pantas untuk memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yaumul akhir. Ini tentunya amalan yakni qalbiyah, ya. Beriman, keimanan kan berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Tapi tentunya bukan hanya sekedar qalbiyah saja, tapi harus buktikan dengan jawarih. Allah menyatakan wa aqamus shalah wa ataz zakah, dibuktikan. Setelah seorang berilmu tentang keimanan kepada yaumul akhir, kemudian buktikan dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan, salah satunya menegakkan sholat, menunaikan zakat. Sehingga di sini dikatakan oleh muallif, ya, antaka fi hadhil ayati, dalam ayat yang mulia ini ditetapkan imarataha bil ibadatil mu'minin. Pemakmuran masjid tersebut adalah dengan peribadatan bagi orang-orang yang beriman, alladzina amanu biqulubihim, yang mana mereka beriman dengan hati-hatinya mereka, wa'amilu bijawarihihim, dan mereka beramal dengan anggota badannya mereka, wadawamu ala iqamati sholat, dan mereka membiasakan untuk menegakkan sholat. Dikatakan dengan iqamati sholat tentunya ketika seorang itu melaksanakan bi'arkaniha, melaksanakan rukun-rukunnya, wajibatiha, kewajiban-kewajibannya, wasunaniha, dan juga sunnah-sunnahnya. Ini baru seorang dikatakan menegakkan sholat. Bukan melaksanakan saja, tapi menegakkan. Karena harus tertunaikan padanya rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Wa'atu az-zakah mustahaqqiha, mustahaqqiha, dan juga mereka menunaikan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya. Wa'akhlasu lillahil khasyyata, dan mereka mengikhlaskan khasyyah hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wahiy al-makhafatu wal-haybatu, yakni perasaan takut dalam keadaan memuliakan, menganggap Allah itu sebagai sesuatu yang paling hebat, memuji, menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna global dari ayat tersebut, surat At-Taubah ayat yang ke-18. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna fiha wujuba ikhlasil khasyati ay al-khawfa wal-haybata allati hiya asasul ibadati lillahi wahdah. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat padanya kewajiban untuk mengikhlaskan khasyah, mengikhlaskan perasaan takut kita, yaitu al-khawf wal-haibah, takut dalam keadaan mengagungkan Allah, yang ini adalah merupakan asas, merupakan fondasi dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini sangat sesuai dengan pembahasan kitab Tauhid. Apakah ayat ini sangat sesuai dengan pembahasan dalam kitab masalah khawf, pembahasan masalah takut khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yastafadu minal ayah, faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, wujubu ikhlasil khasyatillahi wahda, wajibnya mengikhlaskan khasyah, mengikhlaskan perasaan takut ini hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adhaniyah yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, bahwasanya kesyirikan, amalan itu tidak akan bermanfaat bersamanya. Perhatikan, orang musyrik, meskipun mereka itu telah membangun masjid, telah memakmurkan masjid, tapi amalan mereka tidak berguna. Sebagaimana ayat yang tadi disebutkan tadi, di ayat yang ke-17, ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang gugur, terhapus amalan mereka, dan di neraka mereka itu akan kekal. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Ya, Allah menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka berbuat syirik, sebelumnya Allah itu menyebutkan ceritanya para nabi, kisahnya para nabi. Setelah itu Allah menyatakan walau asyraku, jika seandainya mereka para nabi, para rasul itu berbuat syirik. Tapi ini tidak mungkin. Ya, la habita anhum ma kanu ya'malun, saya akan gugur, akan sirna, akan hapus seluruh amalan yang pernah mereka lakukan. Demikian pula Allah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walaqad uhiya ilaika wa illadzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, la in asyrakta, jika seandainya engkau ya Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugur, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Berarti kan betapa bahayanya kesyirikan. Meskipun mereka punya amalan yang banyak, membangun masjid di mana-mana, tapi kalau masih melakukan kesyirikan, na'udzubillah, seluruh amalan itu akan gugur. Ya, karena kesyirikan ini perkara yang sangat berbahaya. Amalannya itu hanya akan dijadikan sebagaimana debu yang berterbangan. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami akan hadapkan seluruh amal yang pernah mereka amalkan tersebut, faja'alnahu haba'an manthura, dan kami akan jadikan amalnya tersebut sebagaimana haba'an manthura, debu yang berterbangan. Sehingga ini perkara yang sangat berbahaya, sehingga kita harus hindari kesyirikan. Syirik ini amalan tidak akan bermanfaat bersamanya. Akhirnya, faedah yang ketiga yakni anna imaratul masajid innama takunu bitta'ati wal 'amali shalih la bimujarradil ban la bimujarradil bina. Bahwasanya memakmurkan masjid tidak lain dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan dan juga amalan saleh, bukan hanya sekedar dengan membangun saja. Meskipun memang betul membangun termasuk di antara bentuk memakmurkan, tapi ini bukan yang hakiki. Maksudnya ini bukan yang tujuan utama, tapi yang paling utama itu adalah memakmurkan dengan cara melakukan peribadatan ketaatan-ketaatan. Arabiyah yang keempat jadi al-haqqu ala imaratil masajid hissiyan wa ma'nawiyan. Dalam hadis yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini terdapat padanya anjuran untuk memakmurkan masjid. Baik itu memakmurkan secara hissi maupun secara maknawi. Secara hissi maksudnya dengan cara membangun, secara maknawi adalah dengan cara melakukan peribadatan ketaatan-ketaatan di tempat tersebut. Tidak diragukan bahwa saya membangun juga termasuk di antara bentuk memakmurkan masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan sebuah rumah yang di syurga kelak. Man bana masjidan bana Allahu yaumal baitan yaumal qiyamati. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangun bagi dia sebuah rumah di yaumul qiyamah, bisa di syurga kelak. Ini salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan bagi mereka orang yang memakmurkan masjid dari sisi hissi. Dari sisi maknawi juga tidak kalah keutamaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Ini seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, maksudnya mereka itu memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan ketaatan-ketaatan peribadatan-peribadatan yang disyariatkan. Ini selesai ayat yang ada dalam penjelasan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Sekarang kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya hari ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah." Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya keyakinan, yakni engkau mencari keridhaan manusia dengan melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Antur dian nas bisa khotillah. Mencari keriduan manusia dengan cara melakukan perkara yang Allah murkai. Ini merupakan bentuk dha'fil yaqin. Lemahnya keyakinan, lemahnya keimanan. Sekaligus lemahnya tauhid. Wa an tahmadahum ala rizqillah. Dan memuji mereka terhadap rizki yang telah Allah berikan. Maksudnya menafikan pemberian dari Allah hanyalah memuji manusia saja. Wa tadhummahum ala ma lam yu'tikallah, dan mencela mereka terhadap rizki yang tidak Allah berikan kepada engkau. Ya, ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin, sesungguhnya rizki Allah ini tidak akan bisa semangatnya, orang yang semangat itu tidak akan bisa menariknya. Wala yaruddu karahiyatu karihin, dan juga kebencian orang yang benci itu tidak akan bisa menolak rezeki Allah. Ini hadis dari Imam Abu Nu'aim, akhraj Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, demikian juga Tabrani dalam yakni Sunannya, ya. Dalam Mu'jam, ya, Mu'jamul Kabir, dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Haythami dalam Majma'ul Zawaid, di dalamnya terdapat Khalid bin Yazid Al-Umari wattahama bil wad'i. Cuman beliau itu tertuduh dengan orang yang telah membuat yakni hadis yang lemah. Tapi ini hadis yang hasan, ya. Paling tidak dari statusnya. Kita lihat bagaimana keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Jalil Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama kita akan awali dari pembahasan tentang mufradat yang ada dalam hadis tersebut. Inna min dha'fil iman bisa dibaca dengan dha'fi apakah dengan dha'fi? Dengan dua bacaan semuanya boleh. Dha'fi ataukah dha'fi? Bin dhammi dha' wa fathiha. Dengan mendhammahkan dha' apakah memfathahkan juga boleh. Ini diddul quwwati wassihhati. Dha'f ataukah dha'f adalah lawannya kuat. Jadi lemah tadi ya. Sehat. Lawannya sehat berarti lemah. Ya, sakit. Al-yakin diddul syak. Yakin ini adalah lawannya syak. Lawannya keraguan. Wa huwa kamal iman. Yang dimaksud yakin di sini adalah kesempurnaan iman. Tawanna sabi suhtillah. Aitu akhiru ridhahum ala ridhallah. Maksudnya adalah mendahulukan keriduan mereka di atas keriduan terhadap Allah. Di atas keriduan Allah. Lebih mencari, lebih mendahulukan keriduan mereka daripada mencari keriduan Allah. Ini maksudnya. Wa antahmadahum ay tashkurahum wa tuhni alihim. Bersyukur kepada mereka dan memuji mereka. Ala rizqillah ay ma wasala minhu ilaika ala aidihim bi an tudhifahu ilaihim wa tansal mun'im wal mutafaddila. Maksudnya adalah yakni rezeki yang telah sampai darinya kepada engkau melalui tangan-tangannya mereka, kemudian lebih menyandarkan rezeki tersebut kepada mereka dan melupakan zat yang telah memberikan kenikmatan, zat yang telah memberikan keutamaan. Ketika diberikan pemberian oleh orang, berterima kasihnya itu sampai berlebih-lebihan. Sampai melupakan akan zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini. Wa antadhummahum 'ala ma lam yu'tika Allah, dan mencela mereka terhadap apa yang tidak Allah berikan kepada kamu. Jadi ai idza faradtahum syai'an famana'uka zamantahum 'ala dhalik. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan harakat ya. Idza faradtahum syai'an famana'uka zamantahum 'ala dhalik. Maksudnya adalah apabila kamu meminta kepada mereka sesuatu kemudian mereka menghalangi sesuatu tersebut dari engkau, zamantahum, kemudian engkau mencela mereka atas perbuatannya itu. Ketika kita mungkin mau minta kepada seorang, pinjam kepada seorang, kemudian dia menghalangi dari apa yang kamu minta, apa yang kamu pinjam tadi, kemudian mencela mereka, ini suatu perbuatan yang tentunya tidak, perbuatan yang tidak bagus. Ya. Karena ini termasuk di antara bentuk lemahnya keimanan. Al-ma'na ijmali al-hadith, ma'na ijmali al-hadith ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راجع الى الله فهو المحمود الرائي والضراء والشده والرخاء وهذا هو كمال اليقين. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia ini apa yang seyogianya ada pada seorang muslim, apa yang sepantasnya ada pada seorang muslim. Min quwwati thiqati billah, berupa kuatnya keyakinan kepada Allah, kuatnya tawakal kepadanya, dan keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu dengan pengaturannya, dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Dan seorang muslim harus seperti ini. Yakin, tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan tadbirihi wa masyiatihi. Yakin dengan pengaturan Allah dan juga dengan masyiahnya, dengan kehendaknya Allah. Dan di antara bentuk hal itu, yakni di antara bentuk yakinnya seorang kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, yakni yakin dengan adanya al-asbab, sebab. Ila sya'allahu rattaba aliha nata'ijaha fa'addatil matluba biha. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya Allah akan mengiringkan dengan sebab tersebut natijahnya, hasilnya. Dengan sebab tersebut Allah akan mengirimi hasil. Kemudian fa'addatil matluba biha, Allah akan memberikan sesuatu yang diminta dengan sebab tersebut. Wa in syaa'a mana'aha min ada'i nata'ijiha, dan jika Allah berkehendak niscaya Allah akan menghalangi dari memberikan hasilnya. Wa kullu dzalika raji'un ila Allah, maka semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa al-mahmudu 'ala as-sarai wad-dharai wasyiddati war-raqa, maka dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha terpuji. Al-sarra, baik itu ketika seorang itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Wa hadha huwa kamal al-iman, maka itu adalah merupakan, ini adalah merupakan kesempurnaan keyakinan. Tapi sebaliknya, wa amma man ta'allaqa qalbuhu bin nas wa ma la mal asbab fa inna la syai'an min al-khairi 'ala aydin nas madahahum wa in lam yanal muradahu dhammahum wa la mahum fahada qad dha'afa yaqinuhu wa ihtalla tawakkuluhu 'ala Allah. Sebaliknya, adapun orang-orang yang menggantungkan hatinya dengan manusia, cenderung bersama sebab, kalau dia mendapatkan sesuatu berupa kebaikan melalui tangannya manusia, akan memuji mereka. Wa illam yanal, tapi kalau tidak mendapatkan keinginannya, dan mahu mencela mereka, wala mahum dan mencaci mereka, maka ini sungguh merupakan bentuk kelemahan keyakinan. Dan juga terlepas tawakalnya kepada Allah. Ini kabar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam habarkan kepada kita. Fama khatama sallallahu alaihi wasallam al-haditha bima yu'akkidu wa yuwaddihu ma qarrarahu fi awalihi bi anna al-ata'a wal man'a yajriyani bi amrillahi wa hasbi hikmatihi wa la yarji'ani ila hirsil 'abdi aw karahatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan apa yang ingin dikuatkan dan dijelaskan berupa penetapan pada awalnya. Bi anna al-ata'a wal man'a yajriyani bi amrillah, bahwasanya pemberian dan penghalangan ini keduanya itu berjalan sesuai dengan perintahnya Allah. Wa hasbi hikmatihi, dan juga sesuai dengan hikmahnya Allah. Wa la yarji'ani illa hirsil 'abdi aw karahatihi, dan keduanya itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan seorang hamba dan kebencian seorang hamba. Tidak. Rizki itu bukan karena semangatnya orang yang mencari, bukan, tapi karena karunia dari Allah. Demikian pula terhalangnya rizki itu bukan karena kebencian seseorang, tidak, tapi karena semua itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, anna fihi wujub ta'alluqil qalbi billahi fi jalbin naf'i wa daf'i ad-dharri wa khawfihi wa khasyyatihi wahdah. وعدم الارتفاع الى الخلق بمدح او ذم على ما يحصل من الاعطاء والمنع. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat padanya dalil tentang wajibnya menggantungkan hati kepada Allah dalam hal jalbin nafi, menarik manfaat, atau dafi dharri, ataukah menolak mudharat. Wa khafihi wa khasyatihi wahdah, dan juga takut, khauf dan khasyah hanyalah kepada Allah saja. Wa 'ala al-ittifati ila al-khalqi bi madhhin aw dhammin 'ala ma yahsulu min al-i'ta'i wal ma'in, dan juga dengan tidak berpaling kepada makhluk dengan cara memujinya ataukah mencelanya atas apa yang telah dia dapatkan berupa pemberian ataukah sesuatu yang terhalangi. Ini sangat berkaitan dengan bab ini. Ma yastafadu min hadits, faedah yang diambil dari hadits ini, yang pertama, wujubu tawakkuli 'ala Allah wa khasyyatihi wa talabi ar-rizqi minhu, wajibnya tawakal kepada Allah dan khasyah kepadanya serta mencari rizki darinya. Maksudnya berharap rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Athaliyah, ithbatul qada'i wal qadar. Dalam hadis yang mulia ini juga terdapat padanya penetapan sifat, penetapan qada', yani takdir qada' dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini. Ini bahkan rukun iman yang ke-6. Sehingga seorang yang mukmin harus menetapkan akan qada dan qadar dari Allah, harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengaturannya. Akalina, ada ultimadi ala al-asbab, tidak boleh bersandar dengan sebab. Tidak boleh bersandar dengan sebab. Ya, seorang itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ini hanyalah merupakan sebab saja. Jadi semuanya itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'ah yang keempat, yaitu taqdim ridha Allah 'ala ridha al-makhluk. Mendahulukan keriduan Allah terhadap keridhaan makhluk daripada keridhaan makhluk. Ini selesai hadis yang ada dalam bab ini, yang hadis dalam Musnad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sekaligus hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang penetapan sifat ridha dan sifat sukhat, keridhaan dan juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini, Allah itu punya sifat ridha dan juga punya sifat sukhat. Demikian hadis yang lain juga semisal dengan hadis yang telah kita bacakan tadi, yakni hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح. Ini hadis yang serupa dengan hadis tadi, agak mirip maknanya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang iltamasa mencari keridhaan Allah dengan melakukan ataukah dengan melakukan sesuatu yang membuat manusia itu murka, maka Allah akan ridha dengan orang tersebut dan Allah akan jadikan manusia itu ridha dengannya. Wa man yatamassa ridwan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa asghata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan sesuatu yang membuat Allah itu murka, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Allah akan jadikan manusia murka kepada orang tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Iltamasa ini talaba, mencari. Al-ma'na al-ijmali al-hadis, ma'na mubalal dari hadis ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam at-tariq alladhi yahsul bihi ridha Allah wa ridha an-nas. Wa at-tariq alladhi yahsul bihi suhtullah wa suhtun nas. Wa dhalika anna an-nasa لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف المزعزع الإيمان. فالمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس ويستمر مع شرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Makna global dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tariq, metode, jalan untuk bisa mencari keridhaan Allah dan juga keridhaan manusia. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tentang jalan metode untuk bisa mencari mendapatkan keridhaan Allah dan juga keridhaan manusia. Dan juga jalan yang akan menyampaikan dengan jalan tersebut kemurkaan Allah dan juga kemurkaan manusia. Dan hal itu adalah bahwasanya manusia karena sedikitnya ma'rifahnya mereka, sedikitnya pengetahuan mereka dengan akibat-akibat perkara yang akan terjadi dan juga tentang pengaruh yang dominan atas mereka. Terkadang mereka itu tata'arab wa rabbatahum, mereka itu yakni menampakkan keinginan mereka ma'ama syara'ahullahu mimma fihi salahuhum ajlan wa ajlan, bersama dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dari apa yang membuat kebaikan bagi mereka, baik itu perkara yang ajlan wa ajlan, perkara yang segera maupun yang ditangguhkan. Wahana dari sini akan bisa terlihat perbedaan yang tamayyazu, perbedaan di antara mauqiful mu'min as-sahihil iman, sikap seorang yang beriman yang benar keimanannya, daripada sikap yang mauqifi muzazza'il iman, sikap orang yang goncang keimanannya. Akan terlihat perbedaannya. Fa mu'minu yu'athiru ila Allah, maka seorang mukmin dia harus mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Dan terus-menerus bersama dengan apa yang telah Allah syariatkan, tidak akan gentar meskipun celaan orang yang mencela. Kemudian orang tersebut ini fayatawallahu Allah binasri, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menolong orang tersebut dengan pertolongannya. Li'annahu qad taqallah, karena orang tersebut telah melakukan ketakwaan kepada Allah. Padahal Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Talak ayat yang kedua. Tadi beliau muzazzal iman yu'athiru ridha an-nas 'ala ridha Allah. Seorang yang goncang keimanannya dia akan lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. فَيُحَقِّقُ لَهُمْ مَطْلُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ. Sehingga mereka itu mewujudkan tuntutan mereka meskipun dengan melakukan perkara yang menyelisihi apa yang telah Allah syariatkan. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ قَدْ خَافَ النَّاسَ وَلَمْ يَخِفِ اللَّهِ. Maka orang tersebut secara hakikatnya telah takut dengan manusia dan tidak takut kepada Allah. وَسَيَنْعَكِسُ عَلِيهِ مُرَدُهُ فَيَنْقَلِبُ حَامِدُهُ فِي النَّاسِ دَمًّا. Maka orang yang seperti ini itu, keinginannya itu akan terbalik. سَيَنْعَكِسُ عَلِيهِ مُرَدُهُ. Keinginannya itu akan terbalik. Keinginannya akan terbalik. Sehingga yang tadinya dia berharap pujian, maka nanti dia akan mendapatkan dhamman, celaan. وَلَنْ يُغْنُ عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan kecukupan dari Allah. فَضَرَّ نَفْسَهُ وَضَرَّ مَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Sehingga mereka ini telah memadaratkan dirinya, telah membahayakan dirinya, dan telah membahayakan orang yang dia inginkan manfaat dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini jelas suatu perkara yang sangat berbahaya, harus kita hindari. Munasabatul hadits lil bab, kesunah hadits ini dengan bab, yakni annabi wujub khasyatillah wa taqdim ridahu ala ridal makhluk. Dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya kesesuaian bahwasanya wajib untuk takut kepada Allah dan mendahulukan ridha Allah daripada ridha-Nya makhluk. Maistafadu min al-hadits, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubu khasyatillahi wa taqdimi ridahu ala ridha khalqihi. Wajibnya takut kepada Allah dan mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan makhluknya. Ini yang pertama jelas. Kemudian yang kedua, bayanu uqubati man athara ridha an-nas ala ridha Allah. Penjelasan akan uqubah, hukuman bagi orang yang lebih memilih keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Bahkan Allah akan balik keinginannya tadi. Ya. Orang akan menjadi benci, Allah juga benci. Akhirnya yang ketiga, wajib tawakkul kepada Allah wal i'timad 'alaihi. Wajibnya tawakkul kepada Allah dan menyandarkan perkaranya kepada-Nya. Arabi'ah, bayanu ma fi taqdimi ridha Allah min al-awaqib al-hamidati wa ma fi taqdimi ridha an-nas 'ala ridha Allah min al-awaqib as-sayyi'ati. Dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya penjelasan tentang akibat-akibat yang terpuji, kesudahan yang terpuji. Ya. Bagi orang yang mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dalam hadis ini juga terdapat padanya penjelasan akibat-akibat yang jelek, kesudahan yang jelek bagi orang yang mendahulukan ridhaan nas, keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang kelima, anna qulubal ibadi biyadillah subhanahu. Bahwasanya hati para hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mudah bagi Allah untuk membuat manusia itu ridha, untuk membuat manusia itu murka, tentunya dengan pengaturan dari Allah saja. Sehingga kita jangan kemudian mencari keridhaan manusia dengan cara membuat Allah murka, tapi sebaliknya. Mencari keridhaan Allah meskipun orang itu murka, tidak usah peduli. Nanti Allah juga akan membuat orang tersebut itu menjadi ridha. Ketika seorang ikhlas dalam mencari keridhaannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini selesai pembahasan tentang masalah khauf dan khasyah. Dan insyaAllah masalah tawakal dan juga mudah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.